Jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran untuk selalu mengambil pelajaran dari berbagai macam peristiwa yang telah berlalu. Sebagaimana firman-Nya, قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Sungguh telah berlalu bagi kalian sunnah-sunnah Allah. Maksudnya adalah ketetapan-ketetapan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ujian yang menimpa mereka, berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang mendustakan. Maka jamaah sekalian, lihatlah peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, dan ambillah pelajaran. Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu mengikuti tuntunan syariat Allah, maka mereka mendapatkan akibat yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya jemaah sekalian, barang siapa yang menyelisihi syariat Allah, menentang ketetapan-ketetapan Allah, mereka ditimpa berbagai macam keburukan, berbagai macam malapetaka di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Di antara perkara yang hendaklah kita jadikan pelajaran, peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi di berbagai dunia Islam hari ini, yang akibatnya sangat buruk jemaah sekalian. Terjadinya pertumpahan darah, terjadinya pembunuhan secara massal terhadap kaum muslimin, bahkan yang melakukannya adalah sesama muslim juga, dan yang mengakibatkan perbuatan itu juga kaum muslimin. Apa jemaah sekalian perbuatan tersebut yang telah mengakibatkan tumpahnya darah kaum muslimin? Itulah yang disebut dengan pemberontakan, yang dikenal dengan kudeta. Memberontak dan melakukan kudeta terhadap penguasa-penguasa muslim, terhadap penguasa-penguasa muslim. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita perlu memahami dengan baik, melakukan kudeta terhadap pemerintah kaum muslimin hukumnya haram dan termasuk dosa besar dan akan mendatangkan kemudaratan yang sangat besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, menaati pemerintah muslim merupakan salah satu prinsip agama Islam dan juga merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan dengan kelompok-kelompok sesat. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dari kalangan kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian, para pemimpin dari kalangan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk taat kepada mereka. Ini pula wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah wasiat yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah kalian selalu mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Meskipun yang menguasai kalian adalah orang rendahan, yaitu seorang budak dari negeri Habasyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, walaupun tubuhnya itu cacat, walaupun rambutnya keriting, walaupun dia hitam legam, kalau dia sudah memimpin kalian, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang dimaksudkan ketaatan di sini adalah ketaatan di dalam perkara yang ma'ruf, bukan ketaatan dalam perkara maksiat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innama ta'ah fil ma'ruf. Taat itu hanyalah dalam ketaatan. Artinya, apabila pemerintah memerintahkan kita, apabila pemimpin menetapkan aturan-aturan bagi kita yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, wajib bagi kita untuk taat. Meskipun bertentangan dengan keinginan pribadi kita, meskipun bertentangan dengan kepentingan kelompok kita, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk taat. Adapun jika pemerintah atau pemimpin atau siapa saja, bahkan orang tua kita sendiri, jika memerintahkan kita untuk berbuat dosa kepada Allah, maka tidak boleh kita taat kepada mereka. Tidak boleh kita taat kepada makhluk di dalam melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, itu bukan berarti boleh kita menentang pemerintah, tidak. Walaupun pemerintah melakukan kefasikan, melakukan dosa-dosa besar, melakukan kezaliman, dan memerintahkan kita berbuat dosa, kita enggak boleh taat. Tapi itu bukan berarti kita boleh memberontak atau menantang pemerintah. Pemerintah yang zalim di dalam Islam, diharamkan juga kita melakukan pemberontakan kepadanya. Ini yang belum dipahami oleh sebagian orang. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, satu perkara yang bertentangan dengan syariat Islam, atau perbuatan zalim yang dilakukan oleh pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Karena sesungguhnya, barang siapa yang memisahkan diri atau menentang pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melihat pemimpinnya berlaku zalim, hendaklah bersabar. Nabi tidak memerintahkan kita untuk mengkudeta atau melawan ataupun memberontak. Hendaklah bersabar. Kemudian beliau ingatkan, walaupun dia zalim, Kalau kita melakukan pemberontakan atau penentangan kepadanya, kemudian kita mati, maka mati kita bukan mati syahid jemaah sekalian, tetapi mati jahiliyah.